Ini lagu tercipta karena gue cewek setia. Yang bisa nanti jafalin nyanyi bareng ya. Perdana rekor Aurora. Channel favorite Perdana Record. Thank you. Sayangku hanya